Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kemarin, marilah kita mendengarkan catatan-catatan sejarah hitam yang tidak akan mungkin terlupakan di dalam sepanjang sejarah kita. Mengingat sejarah hitam mereka dalam rangka hati-hati dan waspada, karena sebagai sebuah ideologi bukan tidak mungkin pengkhianatan yang telah dilakukan oleh mereka akan dilakukan kepada kita, umat Islam secara umum. Karena Syiah adalah sebuah ideologi, maka kejahatan dan pengkhianatan mereka tidak akan pernah berhenti. Karena itu sudah menjadi sebuah ideologi, akidah dan keyakinan. Nah, sehingga tidak benar apabila membahas dan bercerita tentang sejarah hitam kaum Syiah dikatakan menanam bibit-bibit kebencian antar umat Islam. Sehingga tidak benar ketika kita berbicara tentang pengkhianatan kaum Syiah lalu disebut sebagai upaya untuk merusak atau mengganggu ketertiban. Justru untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, untuk menciptakan stabilitas di dalam hidup bermasyarakat, maka kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati dari faham Syiah. Nah, harus diluruskan cara pandang ini. Barakallahu fikum. Nah, karena tidak sedikit mereka yang menuduh Ahlus Sunnah, menuduh Salafiyin sebagai kelompok yang menebarkan permusuhan. Siapa yang memusuhi? Siapa yang berkhianat? Siapa yang telah membuat kekacauan di dalam sepanjang sejarah? Apakah Ahlus Sunnah pernah melakukannya? Apakah Ahlus Sunnah pernah berkhianat? Apakah Ahlus Sunnah pernah tercatat di dalam sejarah sebagai dalang dan otak dari kekacauan? Nah, tidak pernah Ahlus Sunnah melakukan hal yang seperti itu. Bahkan Ahlus Sunnah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kelompok yang betul-betul terpilih dan istimewa karena mereka sangat menjauhi dan sangat tidak setuju, tidak mendukung segala bentuk upaya dan usaha yang menimbulkan instabilitas. Ahlus Sunnah mengharamkan demonstrasi. Ahlus Sunnah mengharamkan unjuk rasa. Ahlus Sunnah mengharamkan penggulingan kekuasaan. Ahlus Sunnah istiqomah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar di tengah-tengah kezaliman. Tetapi kaum Syiah, mereka selalu membuat makar untuk menggoyang dan menggulingkan kekuasaan yang sah, karena mereka memiliki cita-cita menjadi penguasa. Sehingga setiap pemberontakan di dalam Islam hampir dikatakan seperti itu. Hampir setiap pemberontakan di dalam Islam itu tidak ada, pasti tidak bisa lepas dari peran kaum Syiah. Saya ulangi kembali. Hampir setiap pemberontakan di dalam sejarah Islam tidak lepas dari peran kaum Syiah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya siapakah yang ingin menciptakan stabilitas? Jelasnya Ahlu Sunnah. Siapakah yang patut untuk dicurigai? Sebagai kelompok yang ingin merusak suasana tenang dan damai, ya kaum Syiah. Pada pertemuan yang kemarin sedikit kita telah mendengar pengkhianatan kaum Syiah terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib serta kedua putranya Al Hasan ibnu Ali dan Al Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang berikutnya adalah kaum Syiah Al Qaramithah. Kaum Syiah Al Qaramithah, pengkhianatan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin adalah pengkhianatan yang tidak akan bisa terlupakan. Kekacauan demi kekacauan mereka lakukan, pembunuhan, merampas harta benda milik umat Islam. Bahkan sampai pada kejahatan besar mereka adalah menodai kesucian tanah Mekah, Al-Masjidil Haram. Mereka lah kaum Syiah Al-Qaramithah yang telah mencongkel Hajar Aswad, kemudian selama 22 tahun dibawa pulang ke kerajaan mereka Al-Qaramithah, dihancurkan dengan palu yang besar oleh kaum Qaramithah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum Syiah Al-Qaramithah mereka muncul pada tahun 278 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tadhid Ahmad ibn al-Muwaffaq. Daerah penyebaran kaum Syiah Al-Qaramithah itu di Al-Bahrain, Oman, dan beberapa negeri Syam. Mereka berusaha untuk menyerang dan menguasai wilayah Mesir, tetapi gagal. Kekuasaan kaum Syiah Al-Qaramithah cukup lama, karena berakhir pada tahun 466 Hijriah. Kerajaan mereka akhirnya hancur setelah diserang oleh Ubaidullah bin Ali Muhammad Abdul Qaisi yang dibantu oleh Raja Syah Malik Syah As-Saljuki dari Bani Saljuk. Sehingga cukup lama kekuasaan kaum Syiah Al-Qaramithah, dari 278 Hijriah sampai 466 Hijriah. Berapa lama itu? 278 sampai 466 Hijriah. Berapa lama? Satu yang mewakili, yang menghitung. Berapa? Berapa ratus tahun? Satu aja, satu tapi suaranya kencang. Berapa tahun? Berapa? 188. Kita percaya aja. 188 tahun. Cukup lama mereka artinya berkuasa di daerah-daerah tersebut. Nah, beberapa ini kita akan mendengarkan bentuk-bentuk pengkhianatan kaum Syiah Al-Qaramithah. Pengkhianatan mereka sangat banyak sekali, puluhan ratusan yang telah tercatat di dalam sejarah. Tetapi yang akan kita bawakan mungkin beberapa saja. Nah, yang pertama, pengkhianatan kaum Syiah Al-Qaramithah yang terjadi pada tahun 294 Hijriah. 294 Hijriah. Nah, pada tahun tersebut kaum Syiah Al-Qaramithah menghadang kafilah-kafilah haji dalam perjalanan pulang mereka dari Mekah setelah melaksanakan ibadah haji. Nah, kafilah haji yang pertama, nah, yang mereka hadang ternyata berusaha untuk melawan. Nah, sehingga terjadi pertempuran yang cukup sengit. Kaum Syiah Al-Qaramithah yang menghadang perjalanan mereka, nah, akhirnya kewalahan. Mereka kemudian meminta berhenti bertempur, lalu bertanya, hal fikum naibus sultan? Nah, artinya melihat gaya perlawanan mereka, khawatir kalau misalkan rombongan itu ternyata ada keluarga dari sultan, dari keluarga khalifah dan panglimanya. Mereka bertanya, apa ada di antara rombongan ini keluarga dari khalifah? Mereka menjawab, ma ma'ada ahad. Nah, oh, enggak ada, di antara kami tidak ada. Nah, akhirnya kaum Syiah Al-Qaramithah yang saat itu menghadang rombongan haji, nah, mengatakan, falasna nuridukum. Oh ya, kalau gitu mohon maaf. Nah, mohon maaf. Ini takiyah, kebohongan yang mereka lakukan. Kalau memang tidak ada dari kalian yang berasal dari keluarga sultan, keluarga khalifah, mohon maaf, bukan kami, bukan kalian yang kami inginkan. Nah, akhirnya rombongan haji itu melanjutkan perjalanan, tetapi kemudian diserang dari belakang oleh orang-orang Syiah Al-Qaramithah. Nah, semuanya terbunuh dalam peristiwa tersebut. Nah, apa dosa mereka? Apa kesalahan mereka sehingga dihadang, dibunuh satu persatu? Baru selesai melaksanakan ibadah haji. Nah, baru selesai melaksanakan ibadah haji. Kafilah berikutnya seperti itu juga. Kafilah haji yang rombongan besar itu dihadang, dibunuh. Datang rombongan yang berikutnya, dihadang kemudian dibunuh. Datang berikutnya, terus. Itu yang dilakukan kaum Syiah Al-Qaramithah pada tahun 294 Hijriah. Nah, karena seperti yang telah kita sebutkan kemarin, barakallahu fikum, bahwa kaum Syiah meyakini bahwasanya Ahlus Sunnah selain kaum Syiah adalah musuh yang halal darah dan hartanya. Ini catat sebagai sejarah. Nah, oleh sebab itu tidak boleh berprasangka baik terhadap kaum Syiah. Kita harus selalu curiga, waspada, hati-hati dari kaum Syiah. Walaupun di muka kita baik, walaupun yang dia sampaikan, dia disuruhkan, dikatakan baik. Nah, walaupun mereka berusaha untuk melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok Islam yang lainnya, bergabung dengan kaum muslimin yang lainnya, jangan pernah percaya dan berprasangka baik kepada mereka. Nah, demikian terus, barakallahu fikum. Tidak ada satupun yang tersisa. Setiap kafilah haji yang lewat di jalan itu dihadang, dibunuh. Yang lari dikejar, tidak dibiarkan, dibunuh. Nah, yang menghadang bukan hanya kaum laki-lakinya saja, kaum wanita Syiah Al-Qaramithah waktu itu pada saat mereka membunuh kafilah-kafilah haji, itu membawa air. Nah, untuk menawarkan kepada korban kekejaman mereka. Tetapi mereka sendiri sudah memiliki rencana jahat. Siapa yang berani berbicara sepatah kata saja kepada wanita-wanita Syiah Al-Karamithah, langsung dibunuh. Jadi bukan karena ingin menolong, bukan karena ingin membantu. Nah, tapi memang karena ingin menyiksa kaum muslimin saat itu. Nah, disebutkan barakallahu fikum dalam peristiwa 294 Hijriah, kafilah haji yang terbunuh pada waktu itu kurang lebih 20.000 orang. 20.000 orang bukan sedikit. Nah, 20.000 orang bukan jumlah yang sedikit. Seluruhnya jamaah haji barakallahu fikum pada zaman itu. Nah, 20.000 jamaah haji itu sudah cukup banyak sekali. Nah, dan tidak cukup kekejaman mereka seperti itu. Jenazah, mayat-mayat kaum muslimin itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam sumur-sumur yang ada di daerah tersebut. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta benda milik kafilah-kafilah haji tersebut dirampas oleh kaum Syiah Al-Karamithah. Catat sebagai sejarah. Nah, kejahatan seperti itu bukan sekali dilakukan. Pada tahun 312 Hijriah. Nah, berarti 18 tahun berikutnya ya. 18 tahun yang berikutnya. Abu Tahir Asy-Syi'i Al-Qurmuti. Nah, salah seorang panglima mereka, tokoh Syiah Al-Karamithah yang dikenal dengan sebutannya Abu Tahir Asy-Syi'i Al-Qurmuti. Nah, menggerakkan pasukan yang cukup besar untuk menghadang kafilah-kafilah haji yang pulang dari pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Nah, itu tahun 312 Hijriah. Nah, seluruh harta benda mereka dirampas. Nah, perempuan dan anak-anak diambil dan ditawan. Nah, yang bisa dibunuh, dibunuh. Yang terluka, dibiarkan. Bahkan banyak di antara mereka, kafilah haji, yang dalam keadaan terluka, meninggal dunia dalam keadaan haus, lapar, dan panas oleh sengatan sinar matahari. Nah, jadi meninggalnya bukan karena dibunuh. Nah, mereka yang anggota-anggota dari kafilah haji yang kemudian terluka, tidak dapat bergerak kemana-mana, itu dibiarkan. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah, terbakar oleh sengatan matahari. Fala haula wala quwata illa billah. Inilah pengkhianatan kaum Syiah Al-Karamithah, kaum Syiah Ar-Rafidhah, yang ditujukan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kafilah-kafilah haji yang berangkat ke Baitullahil Haram dibunuh, dirampas. Nah, ditawan istri dan anak-anaknya. Dibiarkan haus, dibiarkan lapar. Nah, dan kejadian yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, itu terus berlanjut sampai yang terjadi nanti di akhir zaman, artinya beberapa waktu yang lalu. Nah, tidak terlalu lama dari hari-hari ini, seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah dari Iran, mereka yang kemudian melakukan kekacauan dan kerusuhan di tengah-tengah ibadah haji umat Islam, yang insyaallah nanti pun kita akan bacakan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka melakukan kejahatan sampai seperti ini? Karena kaum Syiah tidak pernah menghormati tanah suci Mekah, tidak pernah menghormati tanah suci Madinah. Mereka juga tidak menghormati Ka'bah, tidak menghormati Baitullahil Haram. Menurut mereka tanah Karbala itu lebih baik dan lebih afdal dibandingkan tanah Mekah. Nah, kuburan Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang mereka dirikan bangunan di atasnya, bangunan kuburan itu menurut keyakinan kaum Syiah lebih afdal, lebih baik dibandingkan bangunan Ka'bah di kota Mekah. Nah, maka sampai hari ini pun kuburan Al-Husain di tanah Karbala itu menjadi mazar wa masyhad, objek ziarah, objek wisata, objek ibadah mereka. Nah, bahkan mereka meyakini, barakallahu fikum, melakukan tawaf di kuburan Al-Husain bin Ali itu lebih baik dan lebih tinggi pahalanya dibandingkan melaksanakan tawaf di Ka'bah Baitullahil Haram. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 317 Hijriyah. Nah, pada tahun 317 Hijriyah. Nah, berapa tahun setelahnya? 5 tahun setelahnya. Tapi jangan dikira pada rentang waktu 5 tahun ini mereka kaum Syiah Al-Karamithah diam, tidak melakukan aktivitas dan kegiatan. Nah, jangan disangka seperti ini, seperti itu. Selama rentang waktu 5 tahun ini, 312 Hijriyah sampai 317 Hijriyah, nah, kejahatan mereka terus tersebar di seluruh penjuru bumi. Nah, tahun 311, tahun 312, 315, 316. Nah, itu kejahatan dan kekacauan terus mereka lakukan. Tetapi sengaja, barakallahu fikum, saya hanya menyebutkan pengkhianatan-pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap tanah suci Mekah. Demikian juga terhadap para hujaj, nah, kafilah-kafilah haji. Pada tahun 317 Hijriyah, nah, kaum Syiah Al-Karamithah dalam jumlah yang begitu besar berangkat menuju Mekah tepat pada hari Tarwiyah. Tepat pada hari Tarwiyah. Nah, sehari sebelum wukuf di Arafah, berarti 8 Dzulhijjah. Pada hari Tarwiyah, nah, gelombang kaum Syiah Al-Karamithah, nah, itu memadati dan menyesaki daerah Mekah. Apa yang mereka lakukan? Membunuh setiap jamaah haji yang ditemui. Nah, tanpa ada kata yang terucap, tanpa ada kalimat dan yang lainnya yang jelas, melihat jamaah haji, bunuh. Lihat jamaah haji, bunuh. Lihat jamaah haji, bunuh. Nah, walaupun jamaah haji yang ditemui itu berada di dalam Masjidil Haram, tetap dibunuh. Nah, yang bersembunyi sampai di dalam Ka'bah, dibunuh. Nah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh kaum jahiliyah sekalipun. Nah, orang-orang yang memegangi sitar Ka'bah, kain kiswah penutup Ka'bah, tetap dibunuh. Sekali lagi, orang jahiliyah pun tidak melakukannya. Karena orang jahiliyah, dalam peraturan mereka, siapapun dia, walaupun dibenci, walaupun dimusuhi, ketika sudah berlindung di Ka'bah, memegang kain Ka'bah, nah, tidak boleh dibunuh demi menghormati Ka'bahnya. Tetapi kaum Syiah Al-Karamithah seperti yang telah saya sebutkan tadi, mereka tidak menghormati Ka'bah, mereka tidak mensucikan Makkah Al-Mukarramah, mereka tidak menganggap suci kota Madinah dan seterusnya. Nah, sementara Abu Thahir Asy-Syi'i Al-Qurmuti, jangan lupakan namanya, tokoh penjahat perang, nah, yang merangi umat Islam, Abu Thahir Al-Qurmuti Asy-Syi'i. Nah, dia sendiri duduk di pintu Ka'bah menyaksikan pembunuhan massal di depannya. Nah, pedang jalan menebas setiap jamaah haji yang ditemui. Kapan ini terjadi? Di bulan haram. Di mana peristiwa ini terjadi? Di dalam Masjidil Haram. Pada hari apa kejadian itu terjadi? Pada hari Tarwiyah. Nah, yang masuk dalam rangkaian manasik haji. Alladzi huwa min asyrafil ayyam. Hari Tarwiyah termasuk hari-hari yang mulia di dalam keyakinan umat Islam. Nah, tetapi barakallahu fikum. Nah, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa belas kasihnya. Nah, yang jelas setiap orang yang ditemui dari jamaah haji dibunuh. Seperti yang saya gambarkan tadi, barakallahu fikum, membaca dari catatan-catatan ahli sejarah. Nah, walaupun bergantung di sitar Ka'bah, kain kiswah Ka'bah, tetap dibunuh. Dalam keadaan orangnya masih menggantungkan diri, memegang kain Ka'bah. Naam. Setelah merasa puas, naam, melihat sekian banyak jamaah haji telah terbunuh, naam, itu belum cukup kejahatannya. Abu Thahir Al-Qurmuti memerintahkan agar sumur Zam-Zam diruntuhkan. Naam. Sumur Zam-Zam pada waktu itu masih dalam bentuk sumur. Naam. Sumur kalau sekarang kan sudah di bawah tegel. Kalau zaman dulu masih dalam bentuk sumur-sumur biasa. Naam. Yang dia perintahkan apa Abu Thahir Al-Qurmuti untuk menghancurkan sumur tersebut. Naam. Kemudian jenazah-jenazah jamaah haji tadi itu dimasukkan dan dibuang ke dalam sumur Zam-Zam. Astaghfirullahaladzim. Nah, kalau kita membaca sejarah Syiah seperti ini, apa mungkin kita ingin apa kerjasama dengan mereka? Mau kerjasama dengan orang-orang seperti ini? Nenek moyangnya para pelaku kejahatan seperti ini? Nah, apakah bisa dibenarkan kalau misalkan seorang tokoh Islam masih memuji pemahaman Syiah? Nah, masih menganggap Syiah sebagai saudaranya? Masih menganggap Syiah sebagai umat Islam yang harus dirangkul? Tidak. Nah, ini kejahatan mereka barakallahu fikum yang tercatat di dalam sejarah. Nah, berangkat sampai ke Iran atas nama pribadi atau utusan, berkunjung ke kota-kota suci kaum Syiah menurut mereka. Ya tentu kaum Syiah sudah menunggu dan menanti. Nah, bertemu, ngobrol, diminta berbicara dalam forum resmi mereka. Nah, setelah itu pulang ke Indonesia bercerita, oh ternyata kaum Syiah yang dikatakan ini dan itu tidak seperti yang digambarkan, itu keliru semua. Kami datang ke sana disambut, dimuliakan, dijamu. Diajak keliling ke sana dan kemari. Nah, ini yang katanya tokoh Islam dari Indonesia. Nah, diajak ke percetakan Al-Quran milik kaum Syiah. Kami ke sana ditunjukkan. Ternyata Al-Quran milik kelompok Syiah sama dengan Al-Quran milik kaum Muslimin. Nah, sama, enggak benar itu. Kita anggap mereka saudara kita lah. Ayo kita dekatkan antara pemahaman Sunnah dan Syiah. Nah, maka nanti seperti yang saya sebutkan kemarin, tidak boleh kita melupakan pembahasan tentang At-Taqiyah. Nah, itu At-Taqiyah itu artinya menutupi dan menyembunyikan akidah serta ideologi mereka. Bukan dalam keadaan kepepet dan darurat saja. Bahkan itu adalah min usuli dinihim. Min usuli aqidatihim. Termasuk akidah inti mereka. Bahkan mereka nanti kita akan nukilkan pernyataan mereka sendiri. Yang tidak melakukan taqiyah. Seperti orang yang meninggalkan salat. Nah, jadi bukan dalam keadaan kepepet dan darurat saja. Dalam keadaan mereka berkuasa pun menurut mereka harus bertaqiyah. Nah, apa susahnya? Kemudian mereka melakukan rekayasa. Sebelum tokoh-tokoh Islam dari berbagai penjuru dunia tiba, Al-Quran yang dicetak adalah Al-Quran seperti Al-Quran kaum muslimin. Nah, tidak menutup kemungkinan bahkan itu yang mereka lakukan. Karena kita yakin kaum Syiah pasti melakukan taqiyah. Nah, belum cukup sampai di situ ikhwati fillah barakallahu fikum, Abu Thahir Asy-Syi'i Al-Qurmuti melakukan kejahatan. Naam. Sumur Zam-Zam dihancurkan dengan cara memasukkan jenazah para jamaah haji ke dalamnya. Setelah itu Abu Thahir Al-Qurmuti Asy-Syi'i memerintahkan untuk merobohkan Ka'bah. Abu Thahir Al-Qurmuti juga memerintahkan agar kain penutup Ka'bah dilepas. Nah, kemudian kain kiswah itu dipotong-potong, kemudian dibuang, disebarkan dan dibagi-bagikan. Nah, selain itu Abu Thahir Al-Qurmuti memerintahkan untuk mencongkel Hajar Aswad. Nah, lalu ada di antara orang kepercayaannya membawa palu yang cukup besar, kemudian dipukulkan ke Hajar Aswad. Sampai kemudian Hajar Aswad pecah berkeping-keping. Kalau kita membaca referensi tentang Hajar Aswad sekarang, yang tersisa hanya beberapa keping saja, 6 atau 8. Nah, yang kita lihat gambar Hajar Aswad begini, nah, itu sebenarnya tersisa hanya beberapa keping saja. sudah tidak utuh lagi. Dulu Hajar Aswad besar memang. Nah, tapi karena ulah orang-orang Syiah. Ingat Syiah. Pelakunya Syiah. Ingat. Nah, Hajar Aswad itu dihancurkan. Berkeping-keping kemudian mereka bawa pulang. Lalu 22 tahun berikutnya dikembalikan. Hanya beberapa keping saja. Sehingga sekarang ini Hajar Aswad, kepingan-kepingannya tinggal disusun. Kemudian direkatkan dengan bahan tertentu. Nah, sehingga kalau mencium Hajar Aswad ya harus dipaskan pada kepingan-kepingan itu. Bukan cuma megang. Ini kejahatan mereka ikhwati fillah barakallahu fikum. Ingin bersaudara seperti mereka ini. Nah, ingin kerjasama dengan mereka. Duduk satu forum, satu majlis dengan mereka. Nah, orang Islam manapun yang masih baik Islam dan imannya tidak akan mungkin rela untuk duduk dan kerjasama dengan kaum Syiah. Itu kejahatan Al-Qaramithah Syiah yang dipimpin oleh Abu Thahir Al-Qurmuti. Nah, kemudian pada tahun 339 Hijriyah, artinya 22 tahun yang selanjutnya, kepingan-kepingan Hajar Aswad tadi dikembalikan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itulah cerita yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, kemudian yang tidak boleh terlewatkan juga dari sejarah hitam kaum Syiah Al-Qaramithah. Nah, pada tahun yang sama, beberapa tahun yang telah saya sebutkan tadi, 312, 314, 315 Hijriah, ketika kaum Syiah Al-Qaramithah berusaha untuk menggulingkan kekuasaan Khilafah Abbasiyah, mereka membuat kekacauan dan kerusuhan menghadang jamaah haji sepulang mereka dari Mekah. Pada saat mereka membuat kekacauan dan kerusuhan di Mekah, di dalam Masjidil Haram, merusak Ka'bah, mencongkel Hajar Aswad, nah, mengotori sumur Zamzam. Pada tahun-tahun itu, kaum muslimin, nah, yang dipimpin oleh Khilafah Abbasiyah, itu sedang sibuk-sibuknya menahan serangan dan gempuran dari tentara-tentara Romawi. Nah, itu sedang sibuk-sibuknya umat Islam. Nah, menjaga garis perbatasan, melakukan ribat. Nah, untuk menahan gempuran kaum Salibis Romawi, orang-orang kafir Eropa yang ingin menyerang negeri umat Islam. Pada saat yang sama lihat perbuatan kaum Syiah Al-Qaramithah, menggerogoti dari dalam, merusak internal daerah umat Islam. Nah, barakallahu fikum, ini jangan sampai dilupakan. Maka nanti insyaallah pun kita akan bacakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya apakah memungkinkan kita melakukan kerjasama bersama dengan orang-orang Syiah untuk melawan orang kafir. Ya enggak mungkin. Di dalam sejarah tidak pernah itu terjadi. Bahkan mereka selalu melakukan kerjasama dengan orang-orang kafir. Sehingga barakallahu fikum, saya titip satu pesan. Saya titip satu pesan. Nah, jangan pernah percaya dengan berita bahwa negara Iran itu bermusuhan dengan Yahudi, negara Israel. Jangan percaya kalau orang-orang Iran itu memusuhi Amerika. Itu rekayasa semuanya. Nah, memang benar mereka, antar mereka sendiri ya tidak akan mungkin bersatu. Tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Nah, tapi kalau sudah yang dihadapi umat Islam, objek dan target sebagai musuh mereka adalah umat Islam, Iran, Amerika, Israel, negara Eropa, Cina, Rusia, orang-orang kafir itu semua menjadi satu. Bila yang menjadi target adalah umat Islam. Barakallahu fikum. Nah, ketika revolusi Khomeini, revolusi Iran pada tahun 70-an itu terjadi, banyak sekali pemuda-pemuda Islam yang kemudian tertipu. Nah, banyak sekali pemuda-pemuda Islam yang tertipu sehingga menganggap Iran itu adalah simbol perlawanan umat Islam terhadap hegemoni kekuasaan orang-orang kafir. Iran itu berani melawan Israel, Iran itu berani melawan Amerika. Bohong. Nah, sejarah tidak bisa kita lupakan. Barakallahu fikum. Nah, itu kaum Syiah Al-Qaramithah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang tidak boleh juga kita lupakan adalah pengkhianatan kaum Syiah yang dipimpin oleh seorang menteri Syiah, Ali bin Yaqtin, di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Nah, kita perlu menceritakan kisah yang satu ini, demikian juga kisah-kisah yang lain nanti. Nah, agar kita tidak pernah berprasangka baik, jangan memberikan kesempatan dan peluang kepada kaum Syiah untuk tampil di depan, apalagi menjadi pejabat pemegang kekuasaan. Jangan pernah melakukannya. Nah, sebab sebagai contoh Khalifah Harun Ar-Rasyid, nah, yang kesalehannya, kealimannya, keilmuannya diakui, seorang khalifah Sunni, seorang khalifah yang mencintai ulama ahli sunnah. Nah, Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala pernah memberikan kesempatan kepada seorang tokoh Syiah menjadi menteri. Nah, namun alhamdulillah, nah, kita akhirnya mendapatkan pelajaran penting dari apa yang beliau lakukan. Bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak melakukan hal yang sama. Nah, Khalifah Harun Ar-Rasyid, nah, memberikan kesempatan kepada Ali bin Yaqtin untuk menjadi seorang menteri. Nah, pengkhianatan yang dilakukan oleh Ali bin Yaqtin, menteri Syiah ini, nah, selain dicatat oleh ahli sejarah umat Islam, kaum Syiah pun nah, mencatatnya dan mereka memang mengakuinya. Nah, disebutkan dalam berbagai sumber dan literatur sejarah bahwa Ali bin Yaqtin, nah, melakukan penangkapan besar-besaran kepada orang-orang yang dipandang akan menghalangi dan mencegah usahanya menyebarkan pemahaman Syiah. Nah, ditangkapin. Nah, setelah tertangkap, mereka semua dimasukkan ke dalam penjara. Jumlah mereka yang dipenjara saat itu kurang lebih 500 orang. Nah, setelah dimasukkan ke dalam penjara, nah, Ali bin Yaqtin, si menteri Syiah ini, memerintahkan orang-orang kepercayaannya, nah, untuk merubuhkan bangunan penjara. Sehingga bangunan penjara itu rubuh, runtuh, yang mengakibatkan 500 orang yang tertangkap tadi meninggal dunia. Nah, semoga Allah merahmati mereka yang menjadi korban kekejaman Syiah. Nah, lalu mereka melakukan sebuah rekayasa, nah, agar terhindar dari hukuman khalifah. Nah, karena memang jelas, barakallahu fikum, selain Syiah, itu pasti dianggap musuh oleh mereka. Nah, Ali bin Yaqtin ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, Ali bin Yaqtin ini termasuk tokoh Syiah yang dipuji, dihormati dan diagung-agungkan oleh Al-Khumaini. Agar kita paham bahwa garis sejarah mereka itu selalu berurutan. Nah, dari dulu, dari zamannya Al-Qaramithah, bahkan sebelumnya dari Abu Lu'lu' Al-Majusi, Abdullah bin Sabah, sampai hari ini Al-Khumaini, sampai hari ini tokoh-tokohnya itu memiliki hubungan. Nah, lihat Ali bin Yaqtin itu dipuji dan dihormati, diagungkan sekali oleh Al-Khumaini. Nah, Al-Khumaini, apa kemudian masih meragukan? Oh, Syiah sekarang beda dengan Syiah yang dulu. Nah, Syiah sekarang sudah berubah, seperti yang sering disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam. Nah, yang kemudian menjadi duta dan juru bicara kaum Syiah. Karena dengan ketokohannya, pengaruhnya di tengah-tengah umat Islam, mereka kaum Syiah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh ini. Nah, mereka diberi kebaikan, diberi hadiah, diberi fasilitas. Nah, hanya untuk menyampaikan pesan kepada umat Islam di Indonesia bahwa Syiah sekarang sudah berubah. Kaum Syiah di Iran itu santun-santun. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, selain Al-Qaramithah, nah, kaum Syiah yang cukup dikenal di dalam sejarah adalah Daulah Fatimiyah, Kerajaan Fatimiyah. Nah, Kerajaan Fatimiyah ini, ikhwati fillah barakallahu fiikum, nah, didirikan di atas mazhab Ismailiyah Asy-Syiah. Nah, Al-Ismailiyah sendiri, nah, adalah Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Nah, putra tertua dari Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala. Tapi mereka hanya mengaku-aku saja. Mereka menggunakan nama Ismail bin Ja'far As-Sadiq yang menjadi salah satu garis, menjadi memiliki garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hanya dijadikan sebagai alasan dan pembenaran apa yang mereka lakukan. Hanya untuk menarik simpati, mengumpulkan para pengikut bahwa kita akan menjadi pengikut pembela anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, awal mula kerajaan Fatimiyah ini ada di negeri-negeri Maghrib. Nah, Afrika di bagian kiri. Nah, di sana memang sebelumnya pemahaman Syiah, nah, walaupun dengan apa namanya, dengan catatan secara global dan secara umum saja, tetapi paling tidak orang-orang Fatimiyah, Fatimiyun, nah, melihat sebagai sebuah kesempatan untuk semakin menyebarluaskan pemahaman Syiah. Nah, sampai banyak sekali orang-orang dari suku Barbar, sebuah suku besar yang mendiami Afrika bagian atas, menjadi pengikut faham Syiah. Nah, salah satu tokoh yang paling terkenal dari kerajaan Fatimiyah adalah Abu Abdullah. Nah, Abu Abdullah terkenal dengan gelarnya Abu Abdullah Asy-Syi'i, yang ternyata berasal dari negeri Yaman. Nah, orang ini terkenal licik. Abu Abdullah ini adalah orang yang jahat. Nah, mereka paham, orang-orang Fatimiyah ini, bahwa daerah Afrika yang mereka kuasai, nah, daerah Maghrib, Tunisia dan yang lainnya sekarang ini, itu bukan daerah strategis untuk menyebarluaskan faham dan pengaruh Syiah. Oleh sebab itu, mereka mulai membuat rencana dan makar untuk menyerang wilayah Mesir dan menguasainya. Nah, sampai kemudian akhirnya Mesir diserang. Nah, sampai kemudian akhirnya Mesir barakallahu fikum dikuasai oleh Daulah Fatimiyah. Nah, di antara ikhwati fillah barakallahu fikum kejahatan dan kekacauan yang pernah dilakukan oleh kaum Syiah dari Daulah Fatimiyah adalah pada tahun 363 Hijriah. Nah, 363 Hijriah. Nah, ketika kaum Syiah dari Mesir, demikian juga dari daerah Maghrib, Tunisia dan sekitarnya, Maroko dan sekitarnya, nah, dalam jumlah yang besar melakukan aksi unjuk rasa dan demonstrasi, mereka berteriak-teriak, mereka menangis, menyebut-nyebut nama Al-Husain ibn Ali. Nah, lalu mereka memaksa setiap orang yang ditemui untuk ikut bergabung dalam rombongan mereka, untuk ikut menangis meratapi kematian Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhum. Nah, Itu pada tahun 363 Hijriah. Jadi siapapun yang ditemu dalam di jalan-jalan mereka itu keluar melakukan unjuk rasa. Teriak nangis, ya Husainah, ya Husainah, ya Husainah. Nah, kegiatan yang terus dilakukan sampai sekarang. Nah, di pusat-pusat penyebaran daerah penyebaran Syiah, pemahaman Syiah. Setiap orang yang ditemui dipaksa, ayo ikut nangis, ikut meratapi Al-Husain. Kalau tidak akan dipukuli. Nah, itu beberapa hari sampai roda perekonomian kemudian berhenti. Nah, toko dan tempat pusat-pusat jual beli ditutup, menimbulkan kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Nah, ini pada tahun 363 Hijriah. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan terbesar yang dilakukan oleh pemerintahan Fatimiyah yang berpemahaman Syiah. Mereka menjalin kerjasama dengan orang-orang kafir Eropa. Mereka menjalin kerjasama dengan pasukan Salibis dari Eropa. Nah, untuk memerangi daerah dan wilayah Islam. Nah, ini sudah orang Syiah itu barakallahu fikum, orang Syiah. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Nah, berhadap-hadapan dengan orang kafir. Kalaupun mereka melakukannya itu hanya takiyah saja. Nah, karena di dalam sejarah telah terbukti bahwasanya kaum Syiah itu selalu menjalin hubungan dan komunikasi dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, nanti kita akan baca bagaimana Ibnul Alqami dan At-Tusi menjalin kerjasama dengan orang-orang Tatar, orang-orang musyrik itu untuk menghancurkan kaum muslimin di Baghdad yang kemudian jatuh korban, ada yang mengatakan sampai 2 juta jiwa. 2 juta jiwa bukan jumlah yang sedikit pada waktu itu. Nah, Daulah Fatimiyah. Mereka menjalin kerjasama dengan orang-orang kafir Eropa, tentara-tentara Salib. Nah, untuk membantu kaum Syiah di dalam upaya mereka menghancurkan dan menghabisi serta mengurangi populasi Ahlus Sunnah. Nah, demikian juga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat menyurat mereka lakukan, informasi kelemahan-kelemahan daerah Islam mereka sampaikan kepada tentara-tentara Salib, orang-orang kafir Eropa. Nah, bahkan mereka membantu gerak pasukan kaum Salib untuk menguasai dan menghancurkan daerah-daerah di sekitar Mesir. Nah, Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala menyebutkan ini semua dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau rahimahullah, "Taghatil Faranj bidiyaril Misriyah wa dzalika annahum ja'alu syawir syahnatan lahum biha wa tahakkamu fi amwaliha wa masakinha afwajan afwaja." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyimpulkan, para tentara-tentara kafir Eropa ini telah melakukan kerusakan di berbagai wilayah Mesir dan sekitarnya. Nah, karena mereka mendapatkan bantuan dari Syawir, salah seorang tokoh Syiah dari Daulah Fatimiyah, yang mengakibatkan pasukan-pasukan kafir Eropa ini berhasil masuk ke daerah-daerah Islam. Nah, secara berbondong-bondong. Nah, tidak ada yang tersisa di sana, semua harta benda diambil, orang-orang Islam di sana yang ditemui dibunuh. Nah, dan seterusnya barakallahu fikum. Kenapa sampai terjadi yang seperti ini? Kenapa orang-orang kafir Eropa berhasil masuk ke wilayah-wilayah umat Islam? Nah, sampai kepada wilayah yang menjadi inti kekuatan umat Islam di daerah Mesir dan sekitarnya? Jawabannya barakallahu fikum, karena mereka yang memberikan informasi, mengundang, meminta, memuluskan jalannya orang-orang kafir Eropa. Nah, persis sama yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di negeri Irak. Persis sama. Orang-orang Syiah di negeri Irak. Nah, merekalah yang meminta tentara-tentara Amerika untuk datang dan tinggal di sana. Nah, konflik Irak yang sudah berapa belas tahun terakhir ini, barakallahu fikum. Nah, tentara-tentara kafir masuk ke sana, terutama tentara-tentara Amerika. Siapa yang mengundang? Siapa yang menempatkan? Siapa yang meminta? Orang Syiah. Nah, maka sejarah yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, jangan sampai dilupakan. Kalau misalkan nenek moyang mereka Ibnul Alqami dan Al-Tusi menjadi sebab masuknya tentara Tatar di daerah Irak di Baghdad, maka sekarang kaum Syiah pun menjadi sebab mereka lah yang meminta dan mendorong orang-orang kafir Amerika untuk tinggal menetap di daerah Irak. Sama persis. Barakallahu fikum. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Kita juga tidak boleh melupakan sejarah bahwa kota Iskandariyah, kota Alexandria, akhirnya jatuh. Nah, akhirnya jatuh di tangan pasukan kafir Eropa, padahal sebelumnya berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi sudah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian berhasil direbut oleh pasukan kafir Eropa. Sebabnya apa? Pengkhianatan kaum Syiah dari kalangan Fatimiyah. Naam, barakallahu fikum. Naam. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebut Al-Mu'izz Al-Fatimi, tokoh besar dari daulah Fatimiyah. Ibnu Katsir mengatakan, "Kana yad'i insaf al-mazlum min adh-dhalim wa yaftakhir bi nasabihi wa anna Allah rahimal ummata bihim." Wahwa ma'adzalika mutalabbisun birrafdhi zahiran wa batina. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Mu'izz Al-Fatimi, tokoh besar mereka dari kalangan Fatimiyah, mengaku berbuat adil dengan menolong dan membela hak-hak orang yang terzalimi. Dia membanggakan dirinya karena memiliki nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengakuannya. Nah, dia juga selalu menyatakan bahwasanya Allahu azza wajalla menurunkan rahmat dan kasih sayangnya untuk umat Islam dengan sebab keberadaan mereka. Padahal kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang ini Al-Mu'izz Al-Fatimi, naam, betul-betul tokoh, naam, ekstrim dari kalangan Syiah Rafidhah, zahir dan batinnya. Zahir dan batinnya. Naam. Tentunya pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Syiah dari kerajaan Fatimiyah sangat banyak sekali, karena ternyata waktu atau rentang waktu kekuasaan mereka mencapai 280 tahun lebih. Nah, lebih lama daripada kekuasaan Al-Qaramithah. Nah, 280 tahun lebih berkuasa daulah Fatimiyah. Jadi misalkan barakallahu fikum, Anda membaca sejarah, mendengar sejarah tentang daulah Fatimiyah, maka yang pertama kali Anda ingat bahwasanya daulah Fatimiyah adalah daulah Syiah, kerajaan Syiah yang telah melakukan sekian banyak kejahatan serta pengkhianatan terhadap umat Islam. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, yang berikutnya, nah, adalah pengkhianatan Menteri Syiah Muayyiduddin Abu Talib Muhammad bin Ahmad Al-Alqami Asy-Syi'i, yang lebih dikenal di dalam sejarah sebagai Ibnul Alqami Asy-Syi'i. Nah, alhamdulillah kita sudah sering mendengar tentang Ibnul Alqami dan sudah mendapatkan gambaran secara sederhana dan simpel bahwasanya Ibnul Alqami merupakan tokoh khabith, tokoh jahat dari kalangan Syiah. Tetapi bukan satu hal yang keliru apabila kita membaca apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang Ibnul Alqami. Pada tahun 642 Hijriah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa fiha istauzara al-khalifatu al-musta'simu billah muayyiduddin Abu Talib Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Qami al-mash'um 'ala nafsihi wa 'ala ahli Baghdad alladhi lam ya'simil musta'sima fi wazaratihi fa innahu lam yakun wazira sidqin wala mardiyat tariqah fa innahu huwa alladhi a'ana 'ala al-muslimin fi qadhiyati hulaqo qabbahahu Allah wa iyyahum. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada tahun 642 Hijriah, Al-Khalifah Al-Musta'sim Billah mengangkat Abu Talib Muayyiduddin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Qami sebagai menteri kepercayaannya. Saya ulangi kembali, pada tahun 642 Hijriah, Al-Khalifatu Al-Musta'sim Billah mengangkat Ibnul Al-Qami sebagai sebagai menteri. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dia bukanlah menteri yang jujur. Semua keputusan dan kebijakannya tidak diridhai menurut syariat Islam. Bahkan dialah yang telah mengorbankan umat Islam karena membantu gerak pasukan Tatar yang dipimpin oleh Hulaku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memburukkan dia dan mereka, yaitu kaum Tatar. Pada tahun 656 Hijriah, 656 Hijriah, artinya 14 tahun setelah menjadi menteri. Selama 14 tahun ini, barakallahu fikum, ketika dia menjadi menteri, dia terus berusaha untuk menyebarluaskan pemahaman Syiah. Ulama-ulama Islam, ulama-ulama sunnah itu dimusuhi, difitnah secara keji. Disebarluaskan informasi yang salah dan keliru tentang ulama-ulama sunnah. Terutama kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, yang menjadi sasaran mereka adalah Al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi dan anak-anaknya. Itu difitnah secara keji. Pada masa pemerintahan Al-Wazir Ibnul Al-Qami, sekian banyak ulama Islam dipanggil di hadapan Al-Musta'sim Billah. Kemudian dibawa ke tempat yang sepi, kemudian dipenggal kepalanya. Diambil satu persatu. Panggil, penggal, panggil, penggal. Karena sebagai khalifah telah meminta Ibnul Al-Qami sebagai penasehatnya. Percaya betul kepada menterinya, Ibnul Al-Qami. Sehingga apapun yang dibisikkan oleh Ibnul Al-Qami, maka khalifah Al-Musta'sim Billah percaya. Kemudian melaksanakan apa yang di, barakallahu fikum, yang disampaikan. Pada tahun 656 Hijriah, gelombang pasukan Tatar sampai ke negeri Baghdad, pusat kekuasaan khilafah Abbasiyah. Pada permulaan tahun 656 Hijriah, pasukan Tatar telah memposisikan diri mengepung kota Baghdad. Jumlah mereka 200 ribu prajurit dari pasukan Tatar. Dan pasukan Tatar yang dipimpin oleh Hulagu sebagai panglima perangnya, Hulagu masih keturunan dari Genghis Khan, itu begitu marah sekali dan dendam kepada Khalifah Al-Abbasi yang terakhir, yaitu Al-Musta'sim Billah. Kenapa? Karena ketika mendengar kedatangan pasukan Tatar yang sedang mengarah ke Baghdad, sebagian orang mengusulkan untuk menyerahkan hadiah sebagai upeti dalam jumlah yang besar, dikirimkan dan diserahkan kepada Hulagu. Tetapi ternyata yang lain mengusulkan, jangan, sedikit saja. Usulan yang meminta khalifah mengirimkan hadiah dalam jumlah yang kecil, itulah yang kemudian dipilih oleh khalifah, yang dikirim sedikit sekali upetinya. sehingga mengundang kemarahan Hulagu. Nah, dari arah timur, dari arah barat, nah, kota Baghdad dikepung. Nah, sementara pasukan Islam yang berada di kota Baghdad betul-betul lemah, tidak memiliki kemampuan sama sekali, kekuatannya tidak diperhitungkan, karena jumlah mereka hanya yang tersisa di kota Baghdad 10.000 prajurit. Hanya 10.000 prajurit yang tersisa di kota Baghdad. Nah, padahal sebelumnya ikhwati fillah barakallahu fikum, berapakah jumlah pasukan Islam yang tercatat resmi sebagai prajurit-prajurit muslim? 200.000. 200.000 personel prajurit Islam. Nah, tapi karena barakallahu fikum akal licik dari Ibnul Alqami yang dibantu dengan At-Tusi yang akan kita bacakan juga nantinya insyaallah secara ringkas. Naam. Secara ringkas. Naam. Ibnul Alqami melakukan upaya untuk pengurangan jumlah personel. Bayangkan dari 200.000 jadi 10.000. Naam. Mendesak, mengusulkan kepada Khalifah Al-Abbasi Al-Musta'sim billah untuk mengurangi jumlah pasukan demi menekan pengeluaran negara istilahnya. Nah, mungkin keadaan tenang, tentram, kenapa harus punya pasukan sampai 200.000? Kurangi, tenang. Nanti dananya bisa dialihkan dan bisa disalurkan untuk kepentingan negara yang lainnya. Nah, bayangkan 200.000 prajurit, personel prajurit muslim berkurang menjadi 10.000. Kurang, pecat, PHK, pecat. Nah, kenapa Ibnul Alqami lakukannya? Nah, karena Ibnul Alqami ingin menguasai Baghdad, ingin menjadi khalifah, ingin menyebarkan pemahaman Syiah. Nah, sementara dia tidak punya kekuatan. Nah, kekuatannya masih terlalu sedikit. Apa yang dilakukan, yang dia rencanakan? Nah, meminta bantuan Hulagu untuk menghancurkan pasukan muslimin. Setelah itu dia yang naik menjadi pemimpin. Nah, itu cita-citanya. Barakallahu fikum. Ini 200.000 orang yang mengepung kota Baghdad. Sementara pasukan Islam yang tersisa 10.000. Itu pun dengan persenjataan yang sangat minim sekali. Nah, mental yang jatuh. Karena mendengar kebuasan serta kebengisan pasukan Tatar. Nah, yang menentukan waktunya, yang memberitahukan lokasinya, yang mengarahkan rutenya, yang menyampaikan kondisi internal umat Islam, yang menceritakan tentang kondisi Khalifah Al-Mu'tasim Billah, kemudian dikirimkan kepada pasukan Tatar, siapa pelakunya? Ibnul Alqami. Nah, sebelum pasukan Tatar tiba, Ibnul Alqami sudah membawa anak dan istrinya serta keluarganya keluar meninggalkan Baghdad. Dibawa ke tempat yang aman, di bawah jaminan perlindungan dari pasukan Tatar. Lihat liciknya orang Syiah. Nah, apalagi Ibnul Alqami merasa marah dan tersinggung karena dalam beberapa kali pertempuran antara orang Syiah, nah, mereka yang mengganggu ahlu sunnah, orang Syiah selalu kalah. Kampung-kampung dan pusat komunitas Syiah itu dihancurkan oleh tentara-tentara sunnah. Bencinya bukan main. Nah, sehingga sebelum pasukan Tatar tiba, anak istrinya diungsikan, diselamatkan. Nah, setelah itu baru kirim surat, kasih informasi. Nah, sampai kemudian akhirnya barakallahu fikum, Khalifah Al-Musta'sim Billah sendiri terbunuh atas akal licik dari Ibnul Alqami. Nah, berangkat disertai beberapa puluh orang saja untuk menemui Raja Tatar, Hulagu. Nah, beberapa kali terjadi diskusi. Nah, sampai akhirnya barakallahu fikum, Khalifah Al-Musta'sim Billah pun terbunuh dan dibunuh. Nah, kemudian sudahlah, masuk sudah gelombang dan arus pasukan Tatar sampai masuk ke Baghdad. Barakallahu fikum, siapapun yang temui dibunuh, semua dihancurkan, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Nah, sehingga banyak orang bersembunyi di dalam sumur. Nah, ada yang bersembunyi di bawah sampah, tumpukan sampah bersembunyi hanya untuk menyelamatkan diri. Nah, ada yang kemudian naik ke tempat-tempat yang tinggi di atas loteng. Nah, tapi semua akhirnya terbunuh. Nah, karena beberapa gedung yang dikunci dari dalam tidak bisa dirusak, dibakar oleh tentara-tentara Tatar. Itu umat Islam yang dikorbankan, barakallahu fi, umat Islam yang dikorbankan. Nah, menjadi korban dari kekejaman pasukan Tatar. Tetapi ingat barakallahu fiikum. Nah, ingat barakallahu fiikum. Nah, semua itu dengan sebab pengkhianatan kaum Syiah. Nah, yang dilakukan dan dipimpin oleh Al Ibnul Alqami dan At-Tusi. Nah, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan, "Wa qad ikhtalafa an-nasu fi kammiyati man qutila bi Baghdad minal muslimin fi hadhihi al-waqi'ah." Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, para ahli sejarah berbeda pendapat tentang berapakah jumlah orang yang terbunuh kaum muslimin di Baghdad dalam peristiwa tersebut. Faqila 800,000. Ada pendapat mengatakan 800,000 jiwa. Waqila 1,000,000. Alfu alfin wa thaman mi'at alf. Ada mengatakan 1,800,000 orang. Wakila balagatil qatla alfai alfin nafsin. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada yang mengatakan sampai 2,000,000 orang yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, al-qatla fit turuqat. Naam. Ka'annahat talal. Naam. Jasad dan mayat-mayat kaum muslim itu di jalan-jalan serta di lorong kota Baghdad. Nah, seakan-akan sampah berterbangan. Waqad saqata 'alaihimul matar fataghayyarat suwaruhum wa antanat min jayfihim al-balada. Dalam posisi seperti itu hujan turun sehingga merusak bentuk fisik dari mayat-mayat tersebut menjadi bangkai, menimbulkan bau busuk ke seluruh penjuru negeri. Wa taghayyaral hawa fa hasala bisabibihi alwaba' asyadid. Tentu akhirnya udara yang ada di sekitar Baghdad berubah. Bangkai semua. Naam. Jutaan orang meninggal menjadi mayat, bangkai. Naam, itu di jalan-jalan, di tanah, tersebar di mana-mana. Sehingga udara berubah yang menyebabkan munculnya wabah. Naam. Hatta ta'adda wasara fil hawa ila biladisyam. Naam. Penyakit yang disebabkan bangkai-bangkai tersebut itu sampai ke negeri Syam, dari Baghdad sampai Syam dibawa oleh angin. Famata khalqun katsirun min taghayyuril jaw wa fasadir rih. Ini wabah yang dimunculkan oleh bangkai-bangkai kaum muslimin, mayat-mayat mereka sampai ke negeri Syam, itu pun menyebabkan sekian banyak orang di negeri Syam meninggal dunia disebabkan wabah yang berasal dari Baghdad. Naam. Fajtama'a 'alan nasil ghala wal waba wal fana wa ta'an wa ta'un fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam, sehingga pada tahun tersebut, naam, betul-betul bencana dan musibah dirasakan oleh umat Islam. Harga makanan naik melonjak, penyakit tersebar di mana-mana, kematian, naam, penyakit ta'un, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pengkhianatan, naam, Ibnul Alqami, naam, sebagai salah satu tokoh Syiah. Naam. Adapun berikutnya kita akan lanjutkan tentang At-Tusi yang menjadi teman akrab dari Ibnul Alqami. Mereka berdua inilah yang menjadi otak dari penyerangan Tatar ke kota Baghdad. At-Tusi ini yang kemudian dipuji juga oleh Al-Khomeini. Al-Khomeini memuji Ali bin Yaqtin, seorang menteri dari kalangan khalifah, dari seorang menteri khalifah Harun Ar-Rasyid. Al-Khomeini juga memuji At-Tusi. Nanti kita akan bacakan nas atau ucapan dari Al-Khomeini yang memuji At-Tusi serta memuji Ali bin Yaqtin. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari panitia, 5 menit lagi mungkin istirahat ya. Atau sudah cukup? 5 menit lagi? Ya, maksudnya apa? Istirahat. Apa? Oh ya, berarti ini berhenti dulu maksudnya. Ya, ini dari panitia, kita manut aja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas masih banyak, nanti kita akan sebutkan apa namanya kesimpulannya secara ringkas insyaallah, tahun-tahun penting karena pengkhianatan mereka terlalu ternyata sangat banyak sekali kan gitu, pengkhianatan kaum Syiah dari Nusairiyah yang sampai sekarang ada di Suriah, pengkhianatan kaum Syiah terhadap Daulah As-Salajiqah Seljuk yang kita kenal, demikian juga pemerintahan atau Daulah Al-Bawaihiyin. Nah, kemudian pengkhianatan mereka di negeri-negeri Arab Timur Tengah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit sejarah tentang Syiah ini akan selalu mengingatkan kita tentang makar jahat kaum Syiah, sehingga jangan pernah berprasangka baik dengan kaum Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.